Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah amma ba'd. Fa'ashkur ba'da syukrillah subhanahu wa ta'ala imam wa khatib hadha al-masjid al-mubarak ladhi istadafa hadhi al-muhadara wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha fi mizani hasanatih wa an yusliha lahu ahlahu wa malahu wa yuwafiquhu lima yuhibbu yarda. ونشكر أيضا كذلك إخواننا الذين جاءوا من مسافات بعيدة لحضور هذه الكلمات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان الجميع وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله sedikit tambahan dari Syekh. Beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir masjid ini, imam dan khatib yang telah mengizinkan diadakannya acara ini dalam undangan Syekh pada ceramah kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan hal itu sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keluarganya dan menambah kebaikan-kebaikan untuk mereka. Begitu pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwah semuanya yang telah menempuh jarak yang jauh untuk menghadiri daurah ini. Semoga dibalasi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin.